walidahu sebagai naibul fa'il, hullatani seharusnya sebagai maf'ulun bihi. Sehingga kalau kembali kepada kaidah nahwu, disebut hullataini, disebut hullataini. Nah, dia musanna, tanda i'rabnya adalah al-ya. Namun saya membaca dengan lafaz tersebut karena memang demikian disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dalam cetakan Al-Mu'jam Al-Awsat. Namun saya berusaha mencari yang semakna dengan hadis ini, dan saya mendapati di beberapa riwayat yang semakna dalam Musnad Al-Imam Ahmad, demikian pula dalam Sunan Ad-Darimi dan dalam Al-Baihaqi, dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Itu disebutkan ketika menerangkan tentang keutamaan Ahlul Quran, wa yuksa walidahu hullataini, hullataini. Seluruh dari kitab-kitab tersebut menyebutkan dengan lafaz hullataini, bukan hullatan. Wallahu alam, kalau melihat dari sisi kaidah nahwu, penyebutan hullatain itu lebih sejalan, sehingga ada kemungkinan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat tersebut mungkin terjadi kesalahan penulisan. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kita melanjutkan apa yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Masih menjelaskan tentang akhlak orang-orang yang mempelajari Al-Quran Al-Karim bukan karena Allah, namun karena dunia, sehingga mereka membaca Al-Quran, fasih dalam membaca Al-Quran Al-Karim, bukan untuk berusaha memahami, mentadaburi dan mengamalkan. Maka akhlak mereka tidak terjadi perubahan tatkala mereka menyibukkan diri dengan Al-Quran Al-Karim. Akhlak mereka masih kurang lebih seperti akhlak orang-orang yang tidak berilmu. Dia tidak berusaha untuk mengoreksi diri, untuk beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Kata beliau rahimahullah ta'ala, إذ سمع الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Tatkala dia mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, apa yang Rasul sampaikan pada kalian maka ambillah, dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka berhentilah. فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينتهي عنه. Maka seharusnya yang wajib bagi dia, dia segera berkomitmen untuk mewajibkan dirinya mempelajari ilmu, menuntut ilmu, agar dia bisa mengetahui apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar kemudian dia meninggalkannya. Namun dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak menuntut ilmu. Yang terpenting bagi dia fasih dalam membaca Al-Qur'an Karim, jauh dari amalan. Qalilun nazar fil ilmi alladhi huwa wajibun alayhi fi ma bainahu wa bain Allah azza wa jalla. Sedikit untuk memandang ilmu yang itu merupakan kewajiban dia sudah menjadi kewajiban dia yang akan menghubungkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dalam menuntut ilmu, sedikit dalam menelaah Al-Qur'an Karim. Itu pun tujuan dia menelaah Al-Qur'an atau hukum-hukum Al-Qur'an selalu berkaitan dengan dunia yang diharapkan, bukan untuk akhirat. كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرمه بذلك. Dan dia lebih banyak untuk memperhatikan ilmu yang dengannya dia menghiasi dirinya di hadapan para ahli dunia, agar kemudian mereka, hamba dunia, memuliakannya. Jadi tujuan dia menuntut ilmu untuk ini, meraih kemuliaan dunia, meraih kemewahan dunia. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama 'ilman liyubahi bihi al-'ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuha an-nasi ilayhi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbangga di hadapan para ulama, menyaingi para ulama, atau untuk mendebati orang-orang yang bodoh, atau untuk memalingkan wajah manusia agar tertuju kepadanya sehingga mereka memujinya, mereka mengeluh-eluhkannya, mereka memuliakannya, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى إليه. Sedikit pengetahuan tentang urusan halal dan haram yang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dia untuk berilmu dengannya. Mana yang halal, mana yang haram. Namun dia tidak memperhatikan. Yang terpenting bagi dia ilmu yang bisa mengangkat derajatnya di hadapan manusia. Alladzi nadabahu Allah taala ilaihi thumma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan oleh Allah dan rasulnya untuk mengilmuinya, untuk mempelajarinya, liya'khudhal halala bi'ilm wa yatrukal harama bi'ilm, sehingga dia bisa mengambil yang halal berdasarkan ilmu, meninggalkan yang haram berdasarkan ilmu. لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. Dia tidak memiliki semangat untuk mengetahui ilmu tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia tidak perhatian. Yang terpenting dari dia adalah mempelajari ilmu yang mengangkat kedudukannya di hadapan ahlu dunia. Dan tidak pula perhatian untuk berilmu tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat dari al-mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadanya kenikmatan. Dia tidak perhatian dengan hal ini. Berilmu tentang nikmat Allah, meyakini bahwa segala apa yang dia miliki merupakan bahagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Dan tidak pula perhatian untuk belajar bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya. Tilawatuhu al-Qur'an tadullu ala kibar fi nafsihi wa tazayyunin 'inda as-sami'in minhu. Dia membaca Al-Qur'anul Karim, bacaan Al-Qur'annya justru menunjukkan kesombongan pada dirinya. Menunjukkan kesombongan pada dirinya, dia berbangga. Dan untuk menghiasi dirinya di sisi orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Nah, sehingga benar-benar merusak keikhlasan tujuan dia membaca Al-Quran Al-Karim untuk memperdengarkan kepada orang sehingga dia meraih pujian, meraih sanjungan. Laisa lahu khusyu'un fayadhharu 'ala jawarihi. Tidak ada kekhusyuan yang nampak di anggota tubuhnya. Idza darasa al-Qur'ana aw darasahu 'alaihi ghairuhu himmatuhu mata yaqta'. Ketika dia belajar Al-Qur'an Karim atau dia mengajarkan Al-Quran, maksudnya orang lain yang belajar kepadanya, tatkala dia belajar Al-Quran Karim atau orang lain belajar kepadanya, yang terpenting bagi dia mata yaqta, kapan selesai, kapan selesainya. Laisa himmatuhu mata yafham, bukan yang menjadi tujuan dia belajar kapan dia faham, kapan dia bisa memahami kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai ibrah, pelajaran, sebagai amalan. La ya'tabir 'inda tilawati bi darbi amsalil Qur'an. Dia tidak mengambil pelajaran ketika membaca Al-Qur'an Karim dengan perumpamaan-perumpamaan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Dalam keadaan Allah Azza wa Jal menyebut orang-orang yang mempelajari perumpamaan-perumpamaan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada manusia. Tidak ada yang memahami perumpamaan-perumpamaan yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jal kecuali orang-orang berilmu. Maka ilmu yang hakiki dari Al-Quran Karim adalah seorang yang ketika membaca Al-Quran berusaha untuk memahami makna dan kandungannya, memahami perumpamaan-perumpamaannya, lalu kemudian dia menjadikan itu sebagai faedah, sebagai pelajaran. Wala yaqifu 'inda al-wa'di wal-wa'idi, dan dia tidak berhenti pada ayat-ayat yang menerangkan tentang janji atau ancaman. Maksudnya dia tidak menjadikan itu sebagai ibrah. Ketika membaca ayat Allah yang menjelaskan tentang janji Allah, janji Allah kepada hamba-hamba yang mukmin, yang beriman, beramal saleh, bahwa dia akan meraih kemuliaan, dia akan meraih jannah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahlul Quran ketika membacanya, maka dia merenungi, menghayati, dia masukkan ke dalam hatinya sehingga berbuah keimanan. Demikian pula ketika melewati ayat wa'id, ancaman-ancaman yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang kafir, bagi seorang yang melampaui batas, bagi seorang berpaling dari ayat-ayat Allah, yang tidak menjawab ajakan para nabi dan rasul, apa yang mereka dapatkan dari siksaan, siksaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Maka dia menjadikan itu sebagai pelajaran, dia merenungi. Ini makna tadabbur. Ya'khudhu nafsahu bi ridhal makhluqin wa la yubali bi sakhati rabbil alamin. Maka dia hanya mengoreksi dirinya untuk meraih keridhaan dan kesenangan para makhluk. Yang terpenting bagi dia manusia ridha kepadanya, bukan mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak peduli dengan kemurkaan Rabbul Alamin. Yuhibbu ay yu'rafa bi kathratid dars. Dia senang untuk diketahui oleh manusia bahwa dia memiliki banyak pelajaran. Dia ahli ini, dia ahli itu, dia ahli dalam bidang aqidah, ahli dalam bidang tauhid, ahli dalam bidang mustalah, ahli dalam bidang usul, ahli dalam tajwid, ahli dalam, wah, masya Allah. Sehingga dia bangga mendapatkan pujian itu, masya Allah, si fulan luar biasa, ilmunya benar-benar mapan. Setiap apa yang dia bahas, dia seolah-olah menguasai pembahasan itu. Kayak Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Oh, dia senang dengan pujian itu. Wallahul musta'an. Wa yudhira khatmahu lil Qur'an liyahdha 'indahum, dan dia menampakkan bahwa dia mengkhatamkan Al-Qur'an agar tujuannya adalah mendapatkan bahagian dari dunia di sisi ahlud dunia. Ya. Dia menampakkan asal hukum amalan itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apalagi yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang wajib, itu disembunyikan. Itu asal hukumnya. Beda dengan amalan yang wajib, memang ditampakkan. Sholat jamaah di masjid, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat mal, zakat al-fitr, ditampakkan. Tapi amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, hukum asalnya dianjurkan untuk disembunyikan, tidak ditampakkan. Karena yang demikian lebih mendekatkan diri kepada al-ikhlas. Ketika dia menegakkan qiyamul lail, misalnya di malam hari, keesokan harinya dia cerita kepada orang, tadi malam masya Allah nampaknya, tadi malam ini malam Lailatul Qadar, alhamdulillah ana, betul-betul sungguh-sungguh tadi malam itu, saya sholat sungguh-sungguh, saya baca Quran sampai 5 juz habis, alhamdulillah. Kira-kira orang mendengarkannya, masya Allah, ini luar biasa. Nah, maksudnya dia sembunyikan ya? Seharusnya dia sembunyikan. Hah? Oh, saya lihat di pagi hari, itu lihat bulatan matahari itu enggak, cahayanya itu redup gitu. Sehingga kita bisa melihat bulatannya itu. Kan itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan salah satu tanda Lailatul Qadar. Alhamdulillah tadi malam saya ibadah. Saya lihat tadi pagi itu mataharinya seperti yang disebutkan Rasulullah. Berarti tadi malam itu Lailatul Qadar. Ya kalaupun melihat enggak perlu disampaikan. Enggak perlu diumumkan kepada orang lain. Cukup kamu sendiri yang mengetahui. Semoga ini merupakan tanda yang benar menunjukkan malam hari Lailatul Qadar. Ya Allah, semoga Allah menerima amalan ibadahku. Yang semestinya seorang perbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meraih ampunan. Nah. Jadi, masyarakat ikhwan rahimakumullah, ketika seorang telah melakukan satu amalan yang kaitannya dengan amalan nawafil, usahakan untuk disembunyikan. Tidak nampakkan kecuali apabila ada sesuatu. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah? Seutama-utama salat yang dilakukan oleh seorang adalah di rumah kecuali yang wajib. Karena melakukan di rumah itu lebih menunjukkan keikhlasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihatnya apa yang dilakukan. Ketika seorang berpuasa sunnah, enggak perlu dia menyampaikan kepada orang lain. Terkecuali ada sebab-sebab tertentu, dia ingin mengajak orang lain agar semangat. Semangat untuk beramal sambil dia terus menjaga dan memelihara niatnya agar ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad fatanahu husnu thana'i man jahilahu. Dia telah terfitnah dengan pujian, dengan bagusnya pujian orang-orang yang bodoh kepadanya. Dia bangga dengan itu. Yang namanya orang yang bodoh itu kalau memberi pujian, wah, mesti berlebihan. Mesti berlebihan. Nah, hati-hati. Jangan sampai kemudian seorang terfitnah dengan pujian-pujian tersebut. Masya Allah, si fulan itu luar biasa. Ilmunya seperti Syekhul Islam. Syekh Mugbil rahimahullah ta'ala, beliau ya, beberapa kali menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa kalian di sini, ikhwan, kalian belajar, kalian menuntut ilmu. Kalian melihat bahwa banyak di kalangan para talabatul ilm yang hafalnya lebih banyak, yang ilmunya lebih banyak daripada kalian. Tapi ketika kalian keluar berdakwah di hadapan orang-orang awam, mereka menganggap engkau itu sebagai Syekhul Islam. Ya. Hati-hati dari pujian. Nah. Ketika ada yang memuji, Masya Allah, Ustadz Fulan luar biasa. Hafal Quran mutqin. Ya. Usai dengar dia juga hafal Kutubus Sittah. Ya. Wah, ditambah lagi. Oh iya, ana juga dengar begitu. Iya bu. Nah, akhirnya jadi cerita. Sampai ke telinga, oh bangga dia, biarkan aja sudah. Nah, senang dia dengan pujian itu. Pujian, rekomendasi, tazkiyah dari seorang yang jahil, ghairu mu'tabar, gak teranggap sama sekali. Yang berhak merekomendasi fulan itu alim adalah ulama. Ulama. Ya. Yang berilmu. Mereka yang berhak menilai, karena mereka yang memiliki ilmu tersebut. Sehingga mereka yang bisa mengetahui si fulan ini orang berilmu. Mereka paham dari cara penyampaiannya, dari sikap-sikapnya, dari cara dia bertalbiyah, dan yang semisalnya. Itu nampak. Adapun orang awam, mereka akan memuji seorang setinggi langit meskipun dia tidak akan sampai kepada tingkatan itu. Tapi seorang yang menghendaki dunia, dia sudah kagum dengan pujian ini. Hati-hati. Hati-hati dengan pujian. Ya. Apabila seorang terbawa dengan pujian tersebut, ini dapat merusak hati dan keikhlasan seorang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang memuji, Masya Allah, si fulan itu ranking satu di kelasnya. Masya Allah, si fulan itu hafalannya paling mutqin di ma'had. Hati-hati. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athir fi wujuhil maddahin at-turab." Engkau menebarkan tanah di wajah orang-orang yang suka memuji kamu. Tidak ada dosa bagi kamu. Boleh bagi kamu melakukannya. Karena bahayanya memuji itu. Memuji itu sama seperti menyembelih seorang. Iyyaka wattamadduh fa innahu dzabah. Hati-hati kamu dari memberi pujian kepada orang. Itu adalah sembelihan, seakan-akan kamu menyembelih saudaramu itu. Kalau sampai dia terbawa, wallahul musta'an. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat kedudukannya. Di antara ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seorang memuji beliau, ya, menyanjung-nyanjung beliau, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau menghukum aku akibat apa yang mereka katakan itu, dari pujian-pujian itu, sanjungan-sanjungan itu. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Jadikan aku lebih baik, ya Allah. Dan ampuni aku, ya Allah, dari hal-hal yang mereka tidak mengetahui. Dari apa yang mereka tidak ketahui. dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau ketika dalam satu pengajian, moderatornya ini memuji-muji beliau, menyanjung-nyanjung beliau, disanjung dengan gelar-gelar yang beliau merasa bahwa itu terlalu tinggi. Maka beliau menangis mendengarkan pujian itu. Lalu beliau menukil ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kata beliau, "Inna ma ana talibul ilm." Aku ini hanya seorang penuntut ilmu. Begitulah akhlak al-ulama. Tidak bangga ketika ada orang yang memujinya. Maka dia segera mengoreksi diri. Yafrahu bimadhil batil. Tapi ahlu dunia, orang mempelajari Al-Quran karena dunia, dia bangga dengan pujian yang batil itu. Wa a'maluhu a'malu ahlil jahil. Amalan-amalan dan perbuatannya sama seperti amalannya orang-orang yang bodoh. Yattabi'u hawahu fima tuhibbu nafsuhu. Dia mengikuti hawa nafsunya dalam hal-hal yang disenangi oleh jiwanya. Ghayra mutasaffihin lima zajarahul Qur'anu anhu. Tidak mengambil pelajaran dari larangan-larangan Al-Qur'an Karim yang menghardiknya, yang melarangnya. In kana mimman yuqri ghadiba 'ala man qara'ahu 'ala ghairihi. Apabila dia termasuk di antara seorang muqri. Muqri itu orang mengajarkan Al-Qur'an. Atau orang yang menyimak bacaan Al-Qur'an orang lain, dia mendengarkan, menyimak, apabila ada kekeliruan maka dia membenarkan, membetulkan. Seorang yang mengajarkan tata cara membaca Al-Qur'an yang benar, maka ini muqri. Seorang yang memiliki sanad Al-Quran Karim, dia seorang muqri. Apabila dia termasuk seorang muqri, maka dia marah apabila ada orang dari muridnya itu dia membaca Quran kepada orang lain. Marah dia karena dia merasa tersaingi. Dia hanya ingin orang-orang menganggap dialah yang sebagai, dialah yang paling, sehingga muridnya ketika mengambil ilmu dari yang lain marah dia. In dzukira 'indahu rajulun min ahli al-Qur'an bis-salah kariha dzalik. Apabila disebutkan di sisinya seseorang dari ahli al-Qur'an, disebutkan kesolehannya, disebutkan kebaikannya, dia benci dengan itu. Dia tidak suka itu. Dia tidak suka. Ya. Oh, si fulan begini begini, Ustaz, begini begini. Dia amalannya seperti ini, dia amalannya seperti ini, tidak suka dia. Karena dia tidak ingin ada yang menyainginya. Semestinya seorang ahli Al-Qur'an ketika mendengarkan di antara saudaranya ada yang melakukan kebaikan, diketahui kesalehannya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memujinya, semoga Allah memberi taufik kepadanya. Semoga Allah mengokohkan dia di atas sunnah. Dia menyanjung. Dia bersyukur kepada Allah dengan itu. Namun ini tidak. Ketika disebut orang lain memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, maka dia tidak suka. Ya. Bahkan mungkin saja dia akan menyebutkan aibnya. Oh, antum tidak tahu. Saya tahu itu si fulan itu. Nah, kamu tidak tahu, itu kan zahirnya aja. Berapa hari kamu sama dia? Dia itu begini, begini, begini, begini. Oh gitu, Ustaz. Oh begitu. Oh begitu. Yang tadinya akhirnya dia melihat, dia kagum kepada orang tersebut, berbalik. Akhirnya berubah menjadi pandangan yang negatif. Tujuannya adalah isqat, ingin menjatuhkan. Tujuannya adalah ingin menjauhkan orang dari orang yang disebutkan kebaikannya itu. Maunya ke dia saja. Ini hati-hati ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. jangan sampai menimpa sebagian kita. Ya. Dia menganggap dirinya lebih, lalu kemudian merendahkan orang lain. Dia tidak senang apabila orang tersebut memiliki sebuah keutamaan seperti yang dimiliki, atau bahkan lebih. Dia tidak suka itu. Wa in dzukira 'indahu bimakruh sarrahu bidzalik. Namun ketika disebutkan di sisinya tentang si fulan, oh fulan itu begini, diterangkan aibnya, diterangkan kejelekannya, senang dia. Memang begitu orangnya. Kamu enggak tahu ya? Memang begitu. Nah. Sehingga dia tetap memiliki posisi yang kokoh, tetap dipandang. Yang lainnya itu punya kekurangan, punya aib, adapun dia sempurna, tidak ada kekurangannya. Yaskhar biman dunahu, dia suka meremehkan, mengejek orang yang di bawahnya, menganggap hanya dia yang mampu. Kalau tanpa dia maka tidak akan berhasil, tidak akan sukses, tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dia menganggap dirinya lah yang mampu untuk melakukan itu. Dia merendahkan orang lain. Wa yahmiz man fawqahu. Dia mencibir orang-orang yang ada, yang di atasnya. Yatatabba'u 'uyuba ahli al-Qur'an liyad'a minhum wa yarfa'a nafsahu. Dan dia suka mencari-cari aib Ahlul Quran itu untuk merendahkan kedudukan mereka dan mengangkat dirinya. Ya, dicari-cari aibnya. Kapan dia mendengar dari fulan, dari Allan, bahwa fulan itu aibnya demikian dan demikian, sudah masuk dalam catatannya. Hah? Masuk dalam catatan. Masukkan dalam laptop, catat baik-baik. Catatan si fulan. Dan diingat-ingat terus. Ada sebagian orang itu kalau mendengarkan kebaikan orang lain tidak dianggap, dikubur. Tapi ketika mendengarkan aib pada orang lain, oh, luar biasa, semangat. Semangat 45, semangat 86 gitu. Semangatnya luar biasa. Hah? Urusan aib, semangat dikumpulkan. Jadi akumulasi fulan khabis. Nah, dia tidak sadar bahwa dia lebih khabis daripada orang yang disebutkan kebaikannya. Dia akhbath. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Sehingga dia merasa dia tidak punya kekurangan, dia tidak punya aib. Yang lain ada semua catatannya, ada semua aibnya. Tidak dilupakan bertahun-tahun. Itu tidak dilupa, diingat terus. Yatamanna ay yukhti'a ghayruhu wa yakunu huwal musib. Dia berharap orang lain yang keliru, dialah yang benar. Jadi dia yang benar. Sulit untuk mengakui kesalahan. Sulit untuk menganggap, oh, saya harus mengoreksi diri. Saya menyadari ini adalah kekeliruan saya. Ini enggak. Kalau terjadi sesuatu, mesti yang lain yang salah. Dialah yang benar. Marah dia kalau disalahkan. Maunya dia yang benar. Gimana caranya supaya dia yang benar? Sehingga ketika ada orang-orang datang untuk menasehatinya, untuk berusaha membenarkannya, dia menganggap orang-orang yang datang menasehati ini salah semua. Salah semua, dialah yang benar. Allahul musta'an. Wa man kanat hadhihi sifatahu faqad ta'arrada li sakhati maulahul karim. Siapa yang seperti ini karakternya, yang seperti ini sifatnya, maka sungguh dia telah menghadapi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن. Lebih parah dari itu, tatkala dia menampakkan dirinya dengan syiarnya orang-orang yang saleh, sehingga dia ingin dianggap sebagai orang yang saleh dengan membaca Al-Qur'an Karim. Wa qad dhayya'a fil batin ma yajibu lillah. Dalam keadaan dia menelantarkan, dia meninggalkan di dalam batinnya apa yang seharusnya dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa raqiba ma nahahu anhu maulahu al-karim, dan justru dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa taala yang maha mulia. Kullu dhalika bihubbi ar-ri'asati wal maili ila ad-dunya. Itu semua tujuan dia adalah cinta kepada kepemimpinan. Dia selalu ingin yang di atas. Dia ingin yang paling utama. Dia ingin yang jadi pemimpin. Dia ingin yang jadi tertinggi. Dia ingin keputusan-keputusannya lah yang selalu dianggap. Adapun yang lain bisa dilanggar keputusannya. Adapun yang lain tidak teranggap. Sehingga ketika apa yang menjadi sebuah keputusan itu menghasilkan sesuatu yang positif, wah itu karena saya, itu karena saya yang memutuskan, itu karena saya yang memprakarsai. Tapi ternyata kalau sebaliknya menghasilkan sesuatu yang negatif, wah itu si fulan sih, dia kenapa dia berpendapat seperti itu? Anak waktu itu sudah, wah dia berusaha membela diri. Jadi dia tidak pernah salah, yang lain salah semua. Ini kullu dhalika bihubbi ar-ri'asa wal mail ila ad-dunya, dan condong kepada dunia. Qad fatanahu al-'ujbu bihifdz al-Qur'an wal isyarati ilayhi bil asabi', dia telah terfitnah oleh penyakit ujub, kagum dengan apa yang dia miliki, dengan hafalan Qur'annya, dengan orang-orang yang memberi isyarat kepadanya, yang memuji-mujinya, yang mengeluh-elukannya, yang menyanjungnya, dia telah terfitnah dengan itu. In maridha ahadu abna'i dunya aw mulukuha fasalahu ay yakhtima 'alayhi sara'a ilayhi wa surra bidzalik. Apabila salah seorang dari hamba dunia atau para penguasanya itu jatuh sakit, lalu kemudian orang ini meminta supaya si fulan bisa datang, ya, membacakan kepadanya Al-Quran atau yang semisalnya, maka dia bersegera. Ini orang kaya, ini harus segera didatangi. Ini pejabat, harus segera didatangi. Tujuan dia bukan ziarah orang sakit, bukan menjenguk orang sakit. Tapi apa di balik itu? Wa in marida al-faqir al-mastur fasalahu ay yakhtima alayhi faqul dhalika alayhi. Namun apabila yang sakit itu orang miskin, fakir, tidak punya harta, meminta dia supaya datang membacakan padanya Al-Quran atau yang semisalnya, maka dia merasa berat. Si fulan datang, aduh, rugi, tidak menghasilkan. Allahumma musta'an. Nas'allahu salam wal afiyah. Yahfadzul Quran wa yatluhu bilisanih. Dia menghafal Al-Quran, dia membaca dengan lisannya. Wa qad dhayya'a al-kathir min ahkamihi. Namun dia menelantarkan hukum-hukum Al-Quran Karim. Akhlaquhu akhlaqul juhal. Akhlaknya seperti akhlak orang-orang yang bodoh. In akala fa bighairi ilm. Ketika dia makan tanpa ilmu. Sehingga dia tidak beradab dengan adab Al-Quran dan Sunnah. Yang terpenting bagi dia makan adalah kenyang. Tidak memikirkan doa, zikir, apa yang dilakukan ketika seorang makan, dengan tangan apa dia makan, dia tidak perhatian dengan itu. Wa in syariba fa bighairi ilm, kalau dia minum tanpa ilmu. Wa inna ma fa bighairi ilm, ketika dia tidur pun dia tidur tanpa ilmu. Wa in labisa fa bighairi ilm, apabila dia mengenakan pakaiannya tanpa ilmu. Wa in jama'a ahlahu fa bighairi ilm, dan bahkan ketika dia mendatangi keluarganya juga tanpa ilmu. Wa in sahiba aqwaman aw zarahum aw sallama alaihim aw ista'dhana alaihim, ketika dia bergaul dengan yang lain atau mengunjungi mereka atau mengucapkan salam kepada mereka atau meminta izin kepada mereka, fajami'u dhalika yajri bighairi ilm min kitabin aw sunnah, itu semua dia lakukan tanpa dasar ilmu. Dasar ilmu dari kitabullah atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhu mimman yahfadhu juz'an min al-Qur'an mutalibun li nafsihi bima awjaba Allah azza wa jalla alayhi. Adapun yang lainnya, yang dimaksud adalah ahlul Qur'an, yang beramal karena Allah, yang membaca Al-Qur'an karena Allah. Dia menghafal, tidak sampai menamatkan Al-Quran, menghafal sebagian dari Al-Quran Karim. Namun dia menuntut dirinya untuk melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadanya. Min ilmi adai faraidhihi wajitinabi maharimih. Sehingga dia mengilmui bagaimana cara menunaikan kewajiban-kewajibannya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Wa in kana la yu'bahu lahu, meskipun dia tidak dimuliakan oleh orang lain, meskipun dia tidak dielu-elukan oleh orang lain, dia tidak mendapatkan sanjungan dari orang lain. Yang terpenting bagi dia, dia bisa mengamalkan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran Karim, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dia tidak peduli dengan orang memujinya, orang meninggalkannya. Yang terpenting bagi dia adalah dia diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yusyaru ilaihi bil asabi, meskipun orang-orang tidak menunjuk dia dengan jari jemarinya, maksudnya meskipun orang-orang tidak memujinya, tidak menyanjungnya. Lalu kemudian berkata Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullah ta'ala, faman kanat hadhihi akhlaqahu sara fitnatan likulli mafthun. Siapa yang seperti ini akhlaknya, akhlaknya orang-orang jahil, akhlaknya ahlu dunia yang belajar Al-Quran bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala namun karena mengharapkan dunia, siapa yang seperti ini akhlaknya, maka ini akan menjadi fitnah, fitnah likulli maftun, bagi setiap orang-orang yang terfitnah. Ini berbahaya ya. Kalau orang bodoh, keumuman manusia tidak akan terfitnah. Orang tahu dia ini bodoh, orang tahu bahwa dia ini tidak punya ilmu, orang tahu bahwa orang ini tidak punya kedudukan sama sekali, tidak menyebabkan fitnah. Tapi kalau seorang nampak dia punya ilmu, dia hafal Quran, fasih membaca Al-Quran Karim, orang senang mendengarkan bacaan Qurannya, dia menghafal hadis-hadis Rasul, dia menampakkan diri seperti orang memiliki ilmu yang luas, yang banyak, sementara akhlaknya bukan akhlakul ulama, bukan akhlak ahli Al-Quran, sama seperti orang-orang jahil. Ini yang menyebabkan timbulnya fitnah. Ini yang menyebabkan timbulnya fitnah. Banyak orang terfitnah. Banyak orang yang terfitnah. Li'annahu idza 'amila bil akhlaq allati la yahsunu bimithlihi iqtada bihil juhal. Karena ketika dia melakukan satu akhlak, ketika dia memiliki satu perangai yang tidak sepantasnya dia melakukannya, maka orang-orang jahil akan mengikutinya, akan mencontohnya. Fa idza iba 'ala al-jahil, ketika orang yang jahil ini ditegur, kamu jangan melakukan itu, ini tidak sepantasnya. Apa kata dia orang jahil ini? Fulan al-hamilul kitabillahi ta'ala fa'ala hadza. Si fulan itu yang melakukan kok, saya kan hanya ngikut saja. Saya cuma mencontoh saja. Nah, akhirnya jadi hujahnya orang-orang jahil terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Nah, dan itu menjadi fitnah. Ya. Kalau dilakukan oleh si fulan ini yang dia ahlul Quran, nahnu aula an naf'alah. kata orang jahil ini, kita lebih berhak untuk melakukannya. Seorang menampakkan diri, seorang menuntut ilmu, semangat dalam belajar, sampai dia meraih gelar S1, S2, S3, lulus, bahkan dapat peringkat tertinggi misalnya, mumtaz, keluar jadi seorang dokter, pulang akhlaknya tidak berubah, pulang akhlaknya tidak berubah. Nah, tetap aja seperti dulu, tidak memberikan perubahan dari apa yang telah dia pelajari. Ngerokok tetap ngerokok, berdusta tetap berdusta, melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu, dia juga ikut melakukannya. Memuji ahlul batil, ya, membela ahlul batil, tidak terjadi perubahan. Orang akan melihat, oh, si fulan saja melakukan, Pak. Dia pimpinan, dia ketua. Akhirnya itu akan diikuti oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Wa man kana hadhihi halahu faqad ta'arrada li'adzim. Barang siapa yang seperti ini keadaannya, maka sungguh dia menghadapi sesuatu yang besar. Dia menghadapi suatu perkara yang besar. Karena dia bukan hanya sesat dengan dirinya sendiri, dia menyesatkan orang lain. Dia memfitnah orang lain dengan ilmu yang dia miliki. Wa thabatat 'alaihi al-hujjah, dalam keadaan hujjah telah ditegakkan kepadanya. Wala udhra lahu illa yatub, dan tidak ada udzur baginya. Dia punya ilmu kok, kecuali apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama hadani 'ala ma bayyantu min qabihi hadhihi al-akhlaq nasihatun minni li ahli al-Qur'an. Dan yang mendorong aku untuk menerangkan buruknya akhlak-akhlak ini, kejelekan akhlak ini, sebagai nasihat dariku untuk ahlul Quran. Liyata'allaqu bil akhlaqi syarifah wa yatajafau 'anil akhlaqi dani'ah. Agar mereka senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia dan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang rendah, yang hina. Wallahu ta'ala muwaffiquna wa iyyahum lirrasyad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kami dan kepada kalian menuju kepada bimbingan yang lurus. Wa alamu rahimanallahu ayyakum anni qad rawaitu fi ma dzakartu akhbaran tadullu ala ma karihtuhu li ahli al-Qur'an. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan kalian, bahwa aku telah meriwayatkan beberapa athar, berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau datang dari para sahabat, para tabi'in, yang menunjukkan atas apa yang aku benci tersebut untuk ahlul Quran, yakni dari akhlak-akhlak yang tercela. Fa ana adzkuru minha ma hadarani, maka aku akan menyebutkan di sini apa yang aku ketahui. Liyakuna an-nadhiru fi kitabina yansahu nafsahu 'inda tilawatihi al-Qur'an, agar kemudian orang yang membaca dan menelaah kitab kami ini menasihati dirinya, menasihati dirinya ketika dia membaca Al-Qur'an Karim. Fayulzimu nafsahu al-wajib, sehingga dia komitmen untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala al-muwaffiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik. Lalu kemudian di sini beliau mulai menyebutkan riwayat-riwayat yang mencela seorang yang mempelajari Al-Qur'an bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya kira sampai di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu dan keimanan kita. Semoga Allah Azza wa Jal memberi keberkahan dari apa yang kita amalkan di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan kemudahan kepada kita untuk meraih ibadah pada Lailatul Qadar, dan semoga Allah tabaraka taala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.